Injilan dikaji bangsa kamu. Kalau nak injil bangsa dengan untuk dari bangsa kamu kabar. Kamu pakai kedua mata kamu syukuri bangsa dan mungkin. Ini boleh tinggi-tinggi itu bangsa kamu bangsa kamu untuk dari dia. Kalau nak tuan bangsa kamu sana, dalam mencari kerja dan riwayat mata injil mata mereka dengan. Kalau kita ini kecil. Ini adalah kondisi yang baru. Kami berdoa untuk kita. Jadi saya mengaruh wajan bulan. Soalnya di yoga ini dikitar Tuhan Nafai. Yoga ini dikitar Tuhan. Bahwa wabah ketahuan lebaran Tuhan Nabi. Wabih kumma yadzani urna ilai sahanda lila khani ubisyan di nafai ulin nazina utusyan nama da khala. Anifan. Bahwa Tuhan Nabi Jawa Nabi Mabu Mabu Mabu Mabu Mabu Mabu Mabu Mabu Mabu Mabu Mabu Mabu Mabu Mabu Mabu Soalnya nombor yang saya katakan di awal ini kan, soalnya begini ni, orang kita mahu satu hal tuh habis ini kan, mana kita nak jadi? Jadi maksud saya tu jadi ni, boleh tahu pun ini mana mahat tu mana sama dengan kita pun, kita pergi di negeri dia cuma, kita pergi di bawah pangkat lagi dia, kita pada anda jadilah bila di bawah dia insyaallah boleh. Kemudian maksud, haram. Ia asli kali abul diri, haram tak emaiu sebenarnya itu sabar sabar kalau tak ada. Jadi jadi, kalau tidak ingin haram itu keuji. Wanji buat memang orang yang diikuti, memang orang yang dikalau keuji. Boleh haram itu keuji kajian kejero. Video atau kajian hati dengan cara kajian kejero orang baru keuji. Antai kenapa ini? Karena Allah sabar sabar hari. Inna fi dhalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Sekarang kita sawa kehati qalban wa qalban. Apa kita kubure dengan jenis illa ma hadis dalam Quran di hadis Allah tabaraka wa ta'ala wa tamadalu ala salatu wa salatu hati idza qara'tu fi riyadhi syahra fi qasahu sahabat ini wahai Abu Jannah ya Rasulullah berhati surah putih berhati berhati berhati abdan anda doa ini no berhati ya Rasulullah di dua jenis yang tahu ya ukri itu di dalam rangka sahabat ini adalah nombor di beri abdan anda dikat dengan doa berhati berjud dia di majin hanya kerja masuk yang kiru kota mumpul kiru dan kerja masuk masuk kerja dan saya nanti saya juga mau hati dengan kau kini juga Rusamata Nasahid min hayatuhah ulai sahabah al-kiram Harahan kamu jadi lemah Kutufail ibn Amr Ad-Dawsi Sayyidu Ad-Dawsi Kodaku lakum Wakum Lakum Dawsi Andira nolah kali Misyik wal alam Cuma andira nolah Misyik Wanada, cuman dia no yuku gaji, cuman dia no pasang untuk harap kuasa. Karena pembuatan kemenangan adi, boleh terkaji untuk kuasa. Kalau kita membuat lima kemenangan, asyik mudik nama asyik bukan lagi sudah cukup terbina. Kue kue jadi, boleh dia berkara membuat juga berkaduhan. Dua boleh jadi. Kalau orang kita di dalam berdaulat dia macam mana? Mujib kita program, mujib kita sokar sama jadi. Kalau kita jadi alimat dah, Para mukawalan ni kami ko hasu na mo kung din ko ni mula ka usyeng ang kibang kata bukar na marka na ito kaya marin ito ang benmar kaya ukama kaya para mukawalan ang tungkol din sa hindi yung po na kinatoto mo din kinabujudi mo iwiyama mo ay tayo din mo kaya Allah subhanahu wa ta'ala nating mo yung dalis na kaya no ito ay ibut amra ang dalti bukan ko ni kala si mana lalo kung ano kaya niya ng daus e kermanya ko niya no kadiyente si kaya no kaya si kaya ara ang nirabe si ugon kate si ugon pamu to ko no kadiyente no piyik pe tiyo ka piyik pe ahadi tanda no kaya ibut amra ang dalti wala na pangasok kung kaniwan mo kaya niya na ubuso Ijalman ko wala ako hari hure na tipita ka na kaya mako. Kaden mo nini yarot ka o si ko na yahore ko na ni. Dokalwa ni doka. Hure na tipita ka lasa ko nila mukti di mo. At nari wala yusak na hubaku at baku ama matari si. O hure na tipita na ka kaya mako. Iya kata Tuhan pun amri salti Nyal faham Islam Iya jauh wajib ku jika antimira Nyal antimira Nyal bimbol kata wena Behol mukul kata bulu Epa mukul kata habis itu Waktu dia itu kata Allah Tuhan ini Kata kata alimun alimun nabi Jika sifat itu Kata sifat Tuhan sama sama Kata kata kongkat Tuhan kata kongkat Rumah sama Arab Oh, you know, Kani, Murha Kujitki, Seuha Kujitki. Rati Mushi Aur, Seuha Kujitki Pake, Lihajon Kupotu. Vazirun Yusudu Bizzayani wa Kurdiki, Kau Sekti Bilbakani, Yosinu Sibir Lami, Dekweti ni Muhammi, Yosinu Sibir Yusudu Jekono Nekayawati ni Muhammi. Haidu, Tab'an Sidi, Al-Kalimatu, Yusudu Ima jena kade arzi sanome yuku wa kongol Shimu shumma maha kwallati wola namo Maha baka jubila kwa kore mako jina kwa kakol Kudu si jarana jana jidinna bina bayan ila si haram Inna bina bayan ila si haram Bina kol Wana windu kol kut Wana katu kol kut Wana tiku kol hati beretu windu bina kol Bini jidinna bina bayan ila si haram Kau itu cuma ikut amra atau si, jangan wajib si fakta, jika fakta yang kamu jahili, kami jahili karena juga masuk, berhenti memang kau cuma ikut atau dia boleh tidak ada kenapa, najis no handphone lagi no video, aib kamu syahid, kau mau aib kamu syahid, kamu tidak, betul kita ini mau kau syahid. Supaya dia tahu dia tidak terlalu dia tidak ikuti tetap lakukan jika dia tahu dia pun yang kita kemau dalam penerangan nanti binti inna mulai satu syair inna mahuasa supaya dia tahu dia dua kata dia terlalu jadi sini maha sini maha Allah supaya pun amra adal sini binti maha yang mungkin dia kaya sesuatu Daud bari hak yang saya nanti hawa. Dari pokok itu maka tak ada. Dari menyenteng. Cinti no mora na uungo. Dino hilo aku yang menado. Ehole ke Quraish. Dari no wana hilo kapa. Wana hilo yute. Cinti no hati. Cinti no lawa. Cinti no kutubo. Kono muna mafet. Jika hati ini belum tempuh, ini belum tidak kompon, maka ada cintu hati. Kedengnya tempuhnya lagi lumo, sering dia membuka. Kalau ada arah mobil yang kembali, untuk ini telepon betul. de la misma parte que no hace. Mejor la hizo mejor de árbitros y mejor de cuatro distancias y la parte. Veas que es un artículo. Una de las que me hace, de la misma parte que no hace. De la misma parte que no hace. De la misma parte que no hace. De la misma parte que no hace. De la misma parte que no hace. فالله تبارك وتعالى به والله غائب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون يوسفكم ايها الاخوه وقال يوسف ابن نكره الله تبارك وتعالى به انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له فيقول وتكفي جل له كي يسرق بالنصر فقال ناس ومن يكرمه كذا هذا نقول اذ انه من الفيل pues cinco años, ¿no? Si por eso si vas a vaca en gana, si mostrar la asco de vértigo, si mostrar la asco de peones, si mostrar la renta, si mostrar que vivir dure ame, si mostrar que ya está la mejor, que hace que gana el libro de mano. Y hoy no va a ir con las de carbono, con hora de carbono, con nada más de carbono, que a un médico no haga no con una mejor de esa, con un carbono, con el que fue llevado. La de la medida. Pues ya me han hecho caer en la boca. Pues ya me han hecho caer en la boca. Pues ya me han hecho caer en la boca. Pues ya me han hecho caer en la boca. Pues ya me han hecho caer en la boca. Pues ya me han hecho caer en la boca. Pues ya me han hecho caer en la boca. Pues ya me han hecho caer en la boca. Pues ya me han hecho caer en la boca. Y que ánimo, que ánimo, que ánimo, formando ánimo, por un motivo, por un motivo. Porque si me he dicho el último verso, que si me pongo el fuego de que tu país. Y para el verano, por apoyar y por así que no me mudo. Y si no, no van a estar con la fija, van a tener que estar fijar. Y al lado, por la rellena. Y por la rellena. Apoyar y ser ánimo, porque nada. Y me ven sin nada. Y no más, fijaros, que para el divino se hará el divino de la nación. Su poder se nace en Muhammad, sabe más que más con la pública de la propia sabe y siente. Me dice mi hija y divino de los familiares de todos. Cuando son los Muhammad de los Nazis cerca, los hijos de que nace acá, los papu ya le hizo mi hija. Lo último que se hará la nación. فلما سبحانه وتعالى يريدون ان يفتحوا نور الله في افواههم ويهدى الله الا ان يحيط نوره ولو كلمه تحليل يوم الله في سير الدين مصر كن خليل الطبع يكفي الجبع احفظ يوم تحليل ان الهدايه التوفيقيه لا يكون من الفقه انما يكون من الله كاوى الحول من ادم يا أبو بكر بن آدم وأصحابه في بيت بني آدم. وجنة سوق تبارك وتعالى. يؤيد إيمانه ولو كنت في تحت الصلاة وجنة بداية وكوكب. يؤيد قادمه أن نقول بكل آدم تحت. فقد جاء من الصغيرة لأبو طالب بن الإسلام. قال له هذه التي في نمط الآية إن جلال نفسي من أحببت ولكن لا يكون من الشعر. يقول الله جل وعلا هو خالق الأشياء والأقوال كم تقول بيدي من كم تقول الحادث لنور السبيل يفرق الأمر التوحيد كم تسيكي أولاك أصول الجوني كم كانوا هو الجمهور وجد Kalau orang ada memang kemewahan, kenapa pasti itu semua bincang budi menerima yang kami di Afrika. Bebul bin Muhaji, orang itu mengerti bebul bin Muhaji, orang itu mengerti wala dan maham dan minta syaitan. Kemudian berkata, ini ke Adanya, awal bayat Allah berkata, tak tentu ada pernah. أول ما يتعلم الداعية أن يتعلم ويقول أن يتعلم هو أفضل من جودة يقول لك أنا بني آدم يوتى بها أفضل من قوم تعبوني يقوم بالجمع ancora, lucha con buenísima, que es una maldita voluntad o lucha, provoca buenísima, coloca en la gavia, la fiesta, ¿verdad? Soy yo que vive con mi alma, ¿verdad? Los años entrenados con los propios equipados, que son nosotros. Yo no me haré por ahí, y me ha sido en el año de los años difíciles, yo no estoy en el año, con la buenísima, cuando no está buenísima, con la gavia en su boca. Yo no sé si es un hombre. sekolah kan ada meja satu. Saya mana okey sampai sekolah ke arah. Bukan itu lagi no, lama di sekolah. Kau itu saya cara bermain membuat kita bermain bermain bermain. Wow, begitu begitu begitu begitu kosong bola bola bola. Tinggi itu tinggi banyak kereta. Jadi kita perlu bermain bermain. Kau ini pasti ada tak boleh lakukan. Saya tak boleh bikin tubuhnya tubuh. Kita tubuh kita tubuh. Tak boleh hari ini tubuh tubuh. Kita tubuh kita tidak urus yang ada kau tidak sekali. Hari ini kau tak boleh kerja orang macam tu. Tobat di mana lalu? Kaki mana tu? Ini mana? Kau asal ibu tidak awak? Ini yang jangan rendah tubuh. Pasti lo hari ini kita hari ini kau tidak Bapa lagi juli kembali bapak berdua lalui. Lalui juli dan kemudian hari ini mau hari program aku, lalu semua fikiran kita berdua berhati. Ipa ipa orang hari ini tu, orang kembali hari ini. Bapa mesti orang yang tak positif. Jadi itu mana kembali hari ini dan kau mana? Bapa tidak boleh lakukan. Kita orang tak positif. Jadi hal tu berlaku. Por eso el fenómeno popular de los ojos está tan bonito que cae en el alma. Por eso no siempre está haciendo la paz y no solo la familia, no hay una sola música. Por eso el mensaje se va a dar en la vida. Por eso la paz. Y evita que la conjunta se haga con la vida. Y evita que por ahí, por eso es lo que se va a dar. Y me llamo a ti por eso. Ya tak berdoa, aku hati yang paham. Ya tak berdoa. Kalau ada bisa kecil atau siang hari untuk terbentuk, lakukan bukannya. Kali dua untuk dimari itu, hari itu untuk dapat lagi bahkan ribu dolar. Ia usik juga hari ini juga mudah buat ini bahkan ribu dolar. Kita usik juga hari betul beri doyo bahkan ribu. Kita tahu itu yang betul beri doyo bahkan ribu. Kau ingin kita usik juga betul bahkan ribu.

lavorarono con suo tutti con un lavoro di giustizia. الرفق في شيء إلا زانه وما نبع الرفق في شيء إلا شانه كما جهودك يا صافي يا صفي نوما في إمامة رضا جنون إسلام أريد وكي في نوو أنا تنسل أول شيء ابن شجاع محمد صالح بن عثيمين عليه رحمة الله كما طلبة العلم شكا دور بجنگ دبك فالا بنبك كتبارك وتعالى بن وي مقين مجا فيه وي كدعوة قدوسي تايو إسابو إسك دعوة بوا جلو كده كما كي طلاب ان روم بسيد نرد كان كده الدعوة نطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Jadi kalau nonton, siapa sendiri di Pada pasal nanti dia tahu maka. Saya kata cakap dia secara maka. Tafsir Ustazim Ibn Ustazim. Kam jamlah timmu surat al-Imran dan berkirta ayah wantakum minkum ummatun. Yadu'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Berkirta oh ayah. Kemaji farkun baina da'wah wal amru bil ma'ruf wa tahyir al munkar politik kemaji ido politik dihidakan ini neto alam ruwa wadubal al amru sila ba'da da'wah to alam ruwa wadubal tahyir al munkar illa ba'da da'wah sasya kujoni memoji wadakun minkum ummati yadu'una ilal khairi. Okay, jika juri, kalau no wayang murung nabil baru. Okay, jika kau no muri, biar no wayang nabil alim muka. Jadi jika no muri tidak tidur, no buat tidur. Ya sudah. Jadi ada awak, neta so no tidak ada awak, kau no tidak Islam. Kau no tidak kau hafu ina Islam. Kau no tidak ha, bukan tidak tabar kata Allah kaliman. Ono teha Islam cara namu, ono teha uida nela. Jadi lo tak bisa emak om, konsen om, ono tidak kadi masa ni amar tabadi om, askar ni di fadha ilama. Oya rabun roha ini tinggi, ojo kini nero nom askar ni anil mukarat, askar ni anil mukarat. Beni kalau dia kudo ono, uslu mudawa, dawa makro wala nafida. Kau ni kaya awak tak? Na hau kita waktu tu. Karena pala pom mulu kita. Kebaki man arada an yatahawwala an-nar min al-fasad ila salah min baini aliyati wa duhaha fa huwa nafikul akli. Sama kau ni tidak akli. Mungi arai kawain kebekin elpon itu mundi tutu. Tapi itu tahu. Tuhan yang menerima itu tahu. Kau sudah mau tahu jadi. Lihat kesalahan yang tadi merasakan mulut kita. Ajar dia alhamdulillah tahu. Awalnya, satu hal yang insan mukhlis, mukhlis, lawan mau kau tahu emak tu, tu alia tahu walau bila istighfar bila fatah. Awalnya, awalnya tak. يومي لا سيما بطبع أن تحوله إلى الفاتح إلى الثالث هنا دونك لسيما بطبع أن تحوله من الثالث إلى المسلم وراء كيف إذا هل دي نورا يورو تكتب هل دي نورا يورو تكتب داو وزا تليكاري كبوت نوو أحبت جهوني وإن تبوتو قل وارا كمسجر دون جود وانا موتي نوو. Buat diri orang sendiri juga, apa lagi menjauh di mana ni orang panas menjauh di rumah. Bukan sendiri orang orang. Datang ibu bapa nau, kau yang esok tahu hari kamu kabur juga. Anda mau awak nak lihat kau pelak atau kau lihat kau bapa kau bapa nak tahu kau bapa. Kau nak tahu apa kamu dosa. Kau nak ilham fasi di sini pasti. Kau nak tahu. Kau nak tahu nak tahu kau hendak ni. Esok tahu hari kamu kabur juga. Kau nak hendak jadi bapa nak tahu kau nak apa. Jaro ya kami mohon nomor sama yang kita enggak mau nol jadi bilang apa? Lama mula salah. You know what I'm working on? Are you working kan? Umur kita pun tak tahu, umur kita tak pun tahu. Mana tahu tu mohon apa kau nak working on? Kau ni ada masa tak? Kau ni ada apa yang lagi? Kita mau nol mula salah, bilang salah. Biar beliau di nomor yang berbeda, dan nak emang ada hal ini halu dan ada hal ini pun cinta yang cinta ini. Dan saya nampak itu. Lalu para ini tahu, ya lalu. Dan aku bilang di masa tunggu, ini oleh hal oleh Allah di masa tak. Cinta juga. Juga kan kita cinta di masa pagi, harlah kan di beju, di beju, di beju, di beju, di beju. Ya tak ini nela ukuran nung hari tawar kita lah tipi naya tiore, hatore maka kwa sababu wao wamedamba alafu watu wa imani imeelewa wanavuna nini. Ndio hiki mwaka ni hayo hamadina hapo ndio sifa ni mwaka tena ndio ndio kwa kile kile. Kwa nini hiki mwaka kesi ni Madina? Imani hiki ya ayuha alladhina amanu fuddi fi ma tibade wade tarabati kare dala ate radi kare gacha kitu ndo kwa mara hii tawa kita hii hilo hiki li arifu wal amat wal shilmu wal tatib wal uslub ini dia jadi nak berikan dan nonton orang tak kenal dah orang kombat tu. Kamu mahu nonton dia berhal juga. Ini adanya buat lagi tahara kan di dawa. Lepas itu, pakai juga boleh munggu tanpa tu, buat tu juga. Kalau kita ni untuk di buat dua kata, wana tu juga sempat. Bayangkan mau ilah orang dawa, lari gitu. Wada kon eno tugo wala ni go tunda la tender ke dawa ne ke tena do ni bena de usulu dawa ye Abdul Karim Zandani ke tena do ni bena da sikwa ke dawa ni Allah ke mani bulwa al kantani ke tena do ni bena de matrapa tu doa ye Abdul Bunati doa Kita akan mengambil dawa. Jadi orang koyak lu tu mahu wana ya, jadi mahu wana ya, lu mahu. Bukan sekali enjakan yang mahu kita kasih, nanti kau kelar tu, kelar tu. Kelar tu urin nombe, bukan nombe jina tu, kontrol jina tu, kelar tu nanti kau kelar tu habis jadi. Habis nanti nanti kau tiada yang kita. Kau ni sebagai mana? Bayar dah awak, buat bayar. Iya. Kalau tak mungkin, kalau tak cuma tahu ini nama jin, nama hamu, anda, tuhida, cara hamu, apa yang saya bimo, oh mulia, kau kamu jadi, kamu jadi bunda kari jadi, kamu wadi bunda bunda bunda bunda kamu, kamu bunda do bunda kemana, macam, tuhida kamu jadi entar pada waktu nanti kita kata cerita de, satu hujan jalan yang dikau, yang dibunuh di bawah, mulia. Pero para que la hago de su caso por el gabeta ya había también ya nada todo mire que me van a poner mi ara mi nota mi lava la me llevo en bola la que va a poner la rosita no mi bola la me ha en la bala la otra ala que me importa lo que quiere que me pegara la liberadora y yo ya con otro que yo me di ya con semilla de magia. Watafahamu tu kwa maku nela rompe ya li maku aya kurana rompe ya li kwa ambe ya li kwa atangu ya li maku kwa nantamu hame ya li maku kwa anka diwa li kwa hiyo nantamu wa kiri nela rompe maki sila fara wante labu uredu haku nema esite maju kabe abeta hadith kwa nela rompe maki asinu nasiha kuna liman لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأعظمتهم جبراءه شباب جبراء أمي بأنه تبقى يستطيع إلى الله أطول يدك كم يجب أي الله يوني لك ما في أفا حديث قصة موتني إذا بطن فأنت وانت بطن فأنت سباة أمك كل يوم وجه ولي لا تنماكي المؤمن مرآة المؤمن que maki junto con quinto con un lado tal woman de chito maki junto con quinto que maki con el rojo y el hijo que yo gozo con la madre y llamo con la madre y yo que cuantan tú ganas a la madre kuwati mara ni mita alpuki ya babu. Woko otu ni darorka, tena ni darorka ka. Wala adete atokiro kone, atokiro male, atokiro dame, atokiro ko fala na wawani yendo mbumba ane bane haa kino chiniko. Wene ni adete darorka la wajini. Narorka ngal wote ko suda ma yendo mbumbi niko kukape chineko. Suwal. Narorka ngal wote ko suda. Kenyera to pelas kene Aku bukan apa, ini adalah bayu mama ira, orang itu nama orang itu le. Wanita hari itu pergi asyik untuk menemui wanita itu, dia tahu. Naya tutup pada orang itu. Dia termati. Dia pergi hari dia melayani jasa kalau saya, barat kalau saya Allah berfaat. Allah ini kata, akhlak kala wa kala, inna ka umur kala wa kala, hatam tayyib masya Allah. جزاك الله خيرا عن الإسلام والمسلمين حافظ على موتي أيك تنام وما جرى مكمل في هذا البيت كلا تكتيني وقوات اليوم وما ثم هذا التوكل ما ثم هذا التوكل لكل جواد تبوا لتبوا وعدوا كدوا أبدوا يتبوا وعدوا أفرالي وما يقول تبوا وقال جواني لهم يا أبي إذا جوكي هو جواد تنبعوا بجوكي هذه المسلمين Ndetawata wallahi mimi doiwoi Wata watu ni umhudi inge behire ne maalani rende Aibi ni hirana ni koto na aibi ni yae Kia si hino ni hata no muri mokide Kata impari Na wanaya wi an Kia anki tino behire inge behire aibi ni rende Kame andako nuwa na nane Kara ino no muri mokide Wati no no mekla ni kapiyono kia minana da aibi ni Kia hi Bichere kemaliha aki tu gendo mwone Saya pun demi awal dalam tadi itu maju. Buat ini dong kita ini menjadi. Bawa apa orang tua itu naya kita mau cari tahu. Kau tahu itu? Hah? Yang nomor lelaki aku tunggu. Enak di lama ini pun nak tahu. Ayat kita. Hari itu awal. Oleh itu saya pun aku tahu si. Apa yang kita songgoli? Tuai oleh rali. Imo tau si imo nata beise Islam. Hanya nado ngara di solat solat ini. Si imo kita tu imo tau wah. Mati di sini. Bukan di sini. Handa di sini. On fai. Tu fai pun amri tau si. Mau di tau. Ya fak ku mati. Bukan kita kena nado mati lah. Tapi si awon dia fak ku cuci. Tak pandai dia tak dijaya di tau. Ya fak ku kecil ini kecilan kami mesti. Ese na koto wono nakide. Koto wata. Koto wati na kakai koto na wataki wa aki wono kipoto wati. Masi toko wanda na kakai koto fokki da wono. Koyadi ya makikati. Fokku madina. Koto labi jenni mo la wono. Hari wa anda wono. Kori imo na kide hili. Ka. Ebi jenko no. Fokku rapina. Yala do yeskeri mengala yisola tuwa sala. Yala do wada di menkebal. Kami hebat untuk menghormati leader kami wakil hantar orang-orang yang memperkasih di wajah orang yang terhormat. Masa ini ya Rasulullah, menafala ija'alna marimanata tafi kulli rakyat intahu suha wajah syiarana maburuhu. Menafala adalah yang wali mencegah memonong kala tepuki sudah menangani dan tahu sudah. Tapi ini ada jenis, kala saya yang namorena. Nare toro kati o wana men golle ame suhir kane toro neme yo Allah subhanahu wa ta'ala wana pepe jabane. Nela da kamaki al-haqq in mafururu, lai salahu jazahu illa, ya. Ha? Tufayiku namru tawziyo bi? Bisharani bi hunde nela da alazi salatu wa salam. Fata baraka wa ta'ala utifani nela da makata al-mukarrama. Iki kona ya nela da. mata ukitama nande ila fana leo mimi na edufa na muru yetelu ilta faini miyami uka ite mayu kishunna ilta dhulu seudu lama lura nongi ya jano ndo wabarki noreno alewa kona bayi ima mihei bernadani kiyo ni pamati wa donka Tene steko nyende nela do notu no mo maka Ilino yo yao sunna dursu dunia kai Haja bayi Haja bayi Haja batano Hati ya mampo na kali yao ano sanati Digo Haja batano Kone na kati mo nota o hatan ko chiki yo ayo yi Nela do anje ni wala Kaya berne ni hei ni jadi On sayi Nela do ngala hitorando salam Nyola ni moyo yao sunna yangu Bairo ai Oheji kamake O kenji hite O nadi e jonte bairu fukan Wada na hupi hamuti Hada monto Yalki Lutu nobe Kino jewa mo Hako le paiko e eube Kime na hi Ao tupa e bebi nongo me matake kong Kena pita mazo maridung Ato ke pita mo yuko e fosmatake Lekan gambe batake, jangan mengurum batake, unggono kita. Karena fuya lai matol, kira kira ngulisku. Fuya lai pita unggu, kira kira ngulisku. Fuya lai lekan kasi kata ngulisku. Kudu di tumpah satu no ngal no lekan, luna sanamur no hula no no tetika. Kudu di haro nanti, dia main utuh. Ibe bayang jaya, kaya lekan no ngasih tumpah seromai. Sande, Ya tarapatuna bihi shara, bihi amaya nande. Wanda miruna tafata kusaita, benyo sana murnumuna jeli, sakite edo mako. Sana murun dari kaya ite nati ya kaya hoto vita na kati jere. Kasi keti nila na ite upa ya kaya hindu suku ke, buon una jeli kati jere edo mako, hoto vita na. Tenaki amru kune jumu, kolunga wa sako vita mako ke, keti na sana murnumuna kono hapi nila kaya rupa hindu. Paya tayi bahagia dan paya maju minuhuna agenda kekasan temoku keter koisi. Anjo kota hal kota raketa bahagia dan paya paya maju buku paya hotel sedo. Bila ada kapa talorra, bila cinta menongan. Anda kota ngan sebuta, anda kota alorra pajak kapus. Saun ha kota hafidi maya paya maju buki mato. Kau awari di jauh kataku lo, kau hafidi mu. Nabi yang kita maluhan. Wajib zuhur, penanya do tujuan nabi Islam. Oleh bayi kena boleh dikirung Tufail pun amru ma'ala fitmi Dekat di syiaran Islam Konati itu bayi rosun di rumahnya Uwi hadal kafmai dinastu min ubadika Uwi miladuna akadamu min miladika Inni hajautun nara fi muadika Ibu lakona di rumah Uwi bayi umur ya kai Mimiji akara wabu ngadei Dengan lagu ini lewat sendiri. Badan nong atau mentor nak ngati dengan terus. Meji bila tahu tak mentor beli lima meju lima. Ila tu nak pada mumi. Ila tu. Nak ngati mentor tu. Tapi nak ngati mata tu. Nak ngati meju lima. Nak ngati dengan tema. Kau ini ni bila di meju lima tu ada lagu mata tu di dunia ni. Kau itu nama di hati si kui watali. Jangan kau tidak kehari bulu nak pasang bulu raka. Jaga iman, betul nak bisi moya. Kalau kita jamaah mahani selugo yugo, kali kumul mari tauhid. Ia engkau muncul. Tanamu tauhid bela tak, kau bela tak. Tauhid no bela no lupa yang kerja buat tak. Tauhid kau kau tiba jam berapa ya? Kau bela tu tu jauh iman. Ikan kumul mari iman. Engkau muncul ni yo. Kau tadi kari pojok tauhid, bukul yang susiri, bukul yang mali tauhid. Nona tauhid, bila tapi ini ya, bagaimana? Tauhid kalau tidak ada, tapi ya, buat apa? Tuh itu tak kok, beda tak. Kau beda tu tuh itu kok, alima. Tuh itu kami tu nak jangan beli, alima ni ada di bawah ayam kusu, bila dia. Kami wana dia. Cuma ini kain luku ni dan mana muru dan luka si handu mungkin tu nanti. Masa ini kau yang dengan tahu, tu kenal dengan Islam dan bukan Islam. Saya bukan ulang aku ini. kasna marbao mo jamian wa asna islamu islam mati mochi tapi tuhan ikut amri dalsi pawati ni bao tundam dan nalatong alayhi salam wa salam ini masawa arti dahi po wondo dan nalatong wondi tamak wondi matimu ngal kata kubidat nabi alayhi salam wa salam ila jiwari rabbihi nalatong alayhi salam wa salam kita dahi tuhan ikut amri dalsi ila madinah di munawara. Okay, walaupun ada sila pada minyak di ilah sahib ini sedih. Masa ada sila pada di arti. Itulah wajib sedih kalau dia nama aku. Wadu abdu hayu nafsahu wa taifahu wa waladahu fi ta'ad khalifat Rasulullah. Alayhi salat wa salam. Antai tuhan dati horemu. Eti bitumu yeter amru. Eti kama muka wa sejula ubatik. Bagaimana reko. Min. Kama antan yibitu angun amru. Kala dari Islamu nantina wa nijamu wa nijalur ma'in mimman kudumna wulan hakikati. Iman ini kata. Cuma matahari wajib. Tuhan kan nususi. Dia ini juan kudelara temaki kau seyaru kumpil jahiliya seyaru kum. Se Islam ini apa muhu. Bari ilo wa umum se jahiliya yang menjodkan kau wajib. Di Islam. Maka kenara ngalahi salatu wa salam. Bari sendiri. Onsari. Suruh berita suci. Abi Mamat, suci juga dalam si Islam. Mau nerana oleh Islam bersalam. Waktu ini dia berbicara mulia nubati hadiba. Waktu joki musalah masukkan tahu ke Abi Mamat. Waktu ini kita tak baca. Ekoran dia muda farad mubayna salam baca. Allah kisitir Rabi Allah anhu. Waktu ini mau hapa pada sopuh hape arka kegelan nubati mabirah alaihi salam bersalam. Orang yang ini, rasa orang ini pun, dia mau berhadir pada orang yang dia rumusai nama Sultan Dal. Negeri orang yang uno, abang rumusai nama Sultan Dal, cuma ibu amri tadi. Saya tahu dia tak kau ibu nuhu aku. Tapi mahu aku tadi dia yang lama. Jepok kita dari hari ini, aku le Madinah yang lama kita kalau. Tuhan ibu nama kita si tadi hoi di kau dalam saya no bauta. Kau dalam bawa hoi jadi hoi di mohon bo. Orang makan yang datang bahala. Hoi di yang dunia si kader untuk kau mak hoi jadi takamu. Hoi hoi di kadi senang ilawat di mana ribu mudu. Baru hoi di datang sofi. Kemudian ini memang sopan. Para jadi ini, karena dia rakyat, anna rakti khadu khuliqa, wa anna tahiran harja min fadi, wa anna imra'atan adkhalatni fi basniha, wa anna ibni amran jala yatlubuni hadithan lakinnahu lila bayni wa baynahu. Wanda mimanki sanna jauh tenti muwati kamerregu muka fadol, amru nak tidak mengharuskan teologi ini jadi saya terpedulikan. Enak itu nanti berujudi. Kalau dia nak nanti langan di posisi ini begini kanau. Kalau ni pantala anak-anak, apa anak wallahi lah kata awal Tuhan irti walpedul. Kalau dia nak Al-Quran di mana kita anak hulu kita. Bahwa ta'irul ladhi falajan infani fahuwa ruhi. وأما المرأة التي أدخلتني في بطنها فهي الأرض تخطرني فأدخل في جوفها وإني لأرجو أن أقتل شهيدا وأما طلبتني لي فهو يعني أنه يطلب الشهادة التي سيحظى بها إذا أذن الله لكن يدركها فيما بعد ويقول لك أولا هذه نفسي وهي أما تبيني أميه وريان النصبة Kau ni tunggu orang yang kaji jahat, yang kaji jahat. Kau ni ada tu orang yang bilang apa? Orang yang kaji betul. Amat saya khusus untuk ini untuk yang tak ada rumput pun. Kau ni orang yang kaji yang kaji hati kiri untuk yang kaji ulama. Amat saya khusus nak jadi tu kalau awak kita kiri semua. Kau ni tunggu ni ini yang hati di atas itu orang yang dermai ini orang bijak. Kau ni orang yang siapa dah lama. Amat saya khusus kita orang tak kiri ni kau ini tadi lah. Pemak itu bukan dari mahu oleh niat, menolak bahwa rasa jadi nujihat. Kau nanti kau yang baik dan hidup ini. Allah subhanahu wa ta'ala gongi na mitupai siro kongal matomo sama awalaha. Dan hati kudus ini lalu teman di hati selalu toh. Kuala kihoi nama halan kudu iya haa kudu iya. Kudus itu kual kudus itu kual tamal kiri kual kudus ini namar kuala mongkat. Kuala jindai, sakit tetap. Kudus ini lalu teman di mohoi di kawul pidi. Sawola kai kudus. So pidi hodu abis ke Allah. Bila nasyaitan ila jimtalan namara. Cuma yaktul anjan ayat rahi. Salah namara. Cuma yata hawal. cambia la televisión, hermano, no mal el agua, en bolsar los nombres, rústica. Todo lo que digo, me da alejado, ya. Ya que tiene el hecho, pues ya, un bar. Nene, nani, nani, nani, nani, cuiti. Ya que comienza a superar, ya tiene el hecho, no tiene un guay, tiene un rey, tiene un rey, tiene un rey. Uy. Nene, hermano, pues aquí, bueno, ya, tiene la. Y nada, no te da la que bú. Bueno, no la lo confes. Y a mi burrero, moña. Aquí no te la hacía de más allá a mi lado. Voy a estar de lado. Voy de lado. Voy a estar de burla. Voy de lado a bajar de los días de más y como la bajar de la bolia mono con Betty. Voy de lado con Andy y por el toro no la guía la con otra la que usted era. Ahí una neta. Voy a la con otra la. Yo a ti me lado. Yo a ti me lado a mi burrero. Ahí viene la doctora que hace y mi vida vivora en la voz y no está en el maestro. Oye, a vivora en mí. Mi hija nena, mi hija te la doy de burla. ¡Chino! ¿Cómo ni nena? ¿Cómo ni me la doy? Mi arte, que mi leuti, mi nani puso por su día en Caburgo. Que ella que ha puesto yo con la que te la doy de burla con la madre. Kemarin kalau Allah jadi itu adalah orang berkenalan dengan Islam ini, oh ini Islam. Oh Allah mahu kau hati dan kau biar ni Allah mahu nasi tiada. Naya nama dia. Bila ni mahu susu susu nama orang kamu tu, oh ini dia hari ini tu mungkin nama orang yang tak beri ciri, dia beri ciri orang orang apa dah? Betul itu, betul itu. Dia nama kalau dia hari ini mahu kita cerita cerita, dia mana dia cerita yang orang dah. Bisa mana tu jadi nama orang mereka dia di mana? Kuala Lumpur lagi dia. Aura dia. Ia apa? Orang di Islam. Kau ini nama penghuni kali masyarakat ini. Kami orang yang di Malaysia penghuni. Allah. Kami di Malaysia penghuni. Kau juga nama bukan untuk yang tahu ini lah. Ibu ulla. Kau ini penghulla kau sendiri sendiri. Ulangmu ada nolong kursi masuran. Ulangmu tinggung kursi masuran. Nanti kami lalu ke ulang. Ini kami lalu dengan jepil lah. Kena jepil lah kelah. Kena aku ke ulang lah. Woi. Itu lah kita pilih. Saya kebijakan ini sopa kah. Sipir nampak. Kalau nak yang jepil lah kecubah masa pun lebih upa. Sejujurnya ni lor dan sejujurnya penjuru yang dihalang. Harapan saya bahawa kajian akan golongan Islam. Kuno dunia ini berjago. Ya, aku tak buta kamu. Kamu ini mau kemuru, ini si kemuru, ini penjuru kemuru, ini orang tak kemu. Jom untuk berjaga. Apa nak berjaga? Apa nak berjaga? Wasta nak berkole, rawa nak berawa nak berjaga. Kau hakai nak? Jadi dah Islam. Biar tu kata pejabat apa? Tunggu lagi. Esok dengan itu kalau hari ini. Betul ada yang layak kasih lebih afri ahli. Betul betul di mana fakir kasih hidup. Kalau boleh tak? Kata ini tu kata orang jabat. Ini adalah negara yang boleh bersikap. Ini adalah negara yang boleh hantar tak kos kemenangan. Aku tak kuasa nak cerita tu, betul nak kau jawab tak? Ini nara itu memang kau walau memang lalu masuk, kau membayar pun apa tak? Bahar, yang dah hantu, kau sih hantu, mana nampu mahu dipakar? Nenang yang tinggal yang demi hanya ada batin suru, apa fakta sih mahaja? Ina yang hal betawa mukhar dan wabaita memang tak Islam, tapi bosan kau. Bun dia tu mampu lah benda jauh juga. Tapi dia cuma gaya kalau nak tanggung bun dia mungkin nak ucap tak. Sebabkan nama dia gaya nama dia siapa nak kau. Dia lalu konon nanti dia ada hari bila. Siapa mampu tidak kepada kita. Dia seno jauh ada dah bila. Dia dah cuma mampu pada bila. Kafem betul. Dia hari betul. Ia menjadi kau dia ada lelaki yang dalam cintu dengan madina. Ia hari kau tidak mampu tidak kita pernah dihantar. Nelayan ini berdoa di bawah mahana yang cina dari Islam. Saya berkata untuk ini, berada di Jodi, kata yang tempat orang belur di bersama kata tempat orang. Kata kaya kata tempat orang, saya Islam Muhammad Rajib, berjaya, berkompensi, berada Islam. kwen wedi lende to hono madina kabe hebi di marra kanya bada tulaka ba asadia be arde lenyo kome kemon aus garga di mubaya aba ya tulaka ba asadia be imi no nera be imi jine be tufay di hono imi jine be bus abu budu bay be hono de amadi sinara nama kuno be no bonde fe bale be no kata ala hangi ego kombo di de no madi kombo di de no kuno si be kaya daya لا يستحيل بأمر أحد لا يقضي فيها يقول لا يوم هذا هو بيها نكتبي جمد أحد لا نكتبي جابي لا نكتبي شوقي لا نكتبي مين البعض لكم نوه على إما لا تبع كيف لا لا تبع الزلة كنون تنمو يعجب تقول الإسلام يوم الله يعرى تبع ناس الإسلام أنا أتي دمت بوجان كده رفو تجلوه That is the thing. Kufiji kufasta haji jinurra kadi wala awala taatullahi ta'ala wa rasulihi wajibut ala mkumba wala nukadibu wala nukadibu kwa chamara tatala taki hidi taki kamsu joka jine muta kia kwa sahibu gaile de wote mbode mko kamle hona ide wote ona do joka haji mungasi kwa yamwe maidara tentamu ombo sahibu rendaka walakon nade ender lidi neto bondo reti mo kol mo woli ko ni denga wata ni haki ni hoko kali kol kaburu no mari denga ba no mari lente to na kato kwa haki bai na kum mara lundi cha siwa anon kato no woli ima ko saro yeke jote me bakar sana la ko bondo da chiko mose reo yaba ba chiko kone ho yaba ba chiko feti darkar ni bawang kini kuasa salaki hai maji na zawadi darkar maji darkar siwa no no awam sulungo go lira te toka siwa ba siyo lira te meda amal nane du kuhuri kuasa salaki du lerti bimana nonta yuke den kisido hape hula stauki de lerta na aljanta pe hula yide hape wati yede no mose une kare mo wati do pae bae aljanta Una kare, mocha sa kimungo. Kuno na tabu, tabu na tuwa dito. Chonji di na tiri ni sa kuse si kawaji. Para isi mo kanti na nasa o nota. Kono sa uti tiri da o ma amat kune manti me don to lurra. Iyo mo kare kudu ni, iyo mo kare to rukki di don kare. Kare mo hanti rukki mo yidu mong la kushe di de. Al-kaudu rati u bayna tiuhalu. Bayna tiuhalu al-kaudu rati, bayna tiuhalu al-kaudu rati. Ma dove sono andato a casa la notte? Che tu eri la casa la notte? Che tu eri la casa? Umu Abi Huraira, Katali, Keturi Makaba Salamuti. Never thought it would have been one time, but Sali Father Ari, the son of the Nama Makaba Salamuti. Toranaka Gonota Makaba Salamuti. Father, the leader of Tai Lutawa, Toranaka was not the name of Tom. The leader of Toranaka Abu Jahabu Jahali and Hidaya. The Toranaka Mara Muhammad. كفه يوم صمم أبين لجامه فعاد رجل إلى المدينة مخلفا على أرض اليمان أباه ويده جروا لماذا ونقع الشهادة رجل يقول لهم قال أصبار صالة ودجنب ما صيامه صفا مهمتي فجيره وأنت باب ما صدر بجنب وأنت جنب ما صمم صمم أبين يامه ودجنب ما صمم أبين لهم ونقع الشهادة Dengan bisu saya itu mau jadi warna nipah berhira Banyak ada mau lana dia pun Kayak juga tak Sejumlah tanya mengenai tiga dong ayah ini Ajuh dia wajib dan diri dari hijau Mihara yang berwampan menanyakan Dekat Arab atau yang dijuh Ritawa di berwampan Dewan di dalam mihara itu dong Habis itu boleh orang menanyakan diri Nanyakan dengan Arab atau mihara Di sana berwampan juri Hari kisah dua orang nipah Arab atau Aku boleh orang menanyakan diri Andi habu kon hulba mai de metati. Ko wonko ma habu de kiya waru du de kibi. Ko ba habi ma kiya waru. Ko wakki ta wo hole. Ko ni mo aya. Inni no sahaba de sappo. Kala be de de bokko kito. Sahaba de sappo. Kaye de de tu kito. De sappo be. Ko wi ya e wuti de leji di on sappo. Ko ja de sappo. Wadi akhir makan kubada sabun sabiti. Dari bari berhenti. Mukauti. Ini mo ya abahu ya abahu man sabun sabi. Malah dia agit. Bunyi yang tahu. Hati yang ada itu. Kubada ini. Ibu kata Allah Taala li ikhraj al ibad min ibadat al ibad ila ibadat Rabbil ibad. ومن جسرات الحماد من دين الدنيا إلى بعدها ومن إخراج العباد من جور الأديان إلى أهل الإسلام ويقول إذا يأتي من الناس يا مولد الكائبة ويقول يوم أنا يأتي من أبي من أرمى يأتي من جيادة من غيره والسيادة بس كما غيره والسيادة كل ما تيمون كل ما تيمون كل ما تيمون كل ما تيمون من أبي سيادة من أولى سيادة الإسلام Mengikat berunda kondina jadi karena berbiji namun tu kata kudu mengkali. Jangan kau yang nonton kepada biji dan nonton kepada Islam, malu nonton kepada kita, kita berharap nonton kata maju kembali. Oh itu apa dia lawan kepada berbiji dan apa? Apa orang dari kita dan ini pun, puni, puan yang mulai tahu mana. Kalau dah mulai. Kono lupakan buku, kelapi dikumpai melahata. Kedar di rumah Nabi Kono wila yang mukhausi. Perihak benar sopan India. Sehingga ada bahasa mula. Bagi kata Muhammad, tidak kini dibuikan le. Kono kau tak pemilikin di kita fungsi, serta mempunyai kemalu umujung. Iman kemarin itu ada masyarakat. Oh? Besar tu dia mungkin tinggi lah. Orang besar pada hari ini dia mungkin tinggi dari itu berhenti. Kenapa tu mulai? Thank you.